Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini masih kita sebutkan syarah dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Belum menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hirrah, tentang kucing. Belum menyebutkan innaha laisat binajasin innama hiya min at-tawafin alaikum. Sesungguhnya hewan kucing, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan sebagai hewan yang najis. Akan tetapi kucing, kata beliau, adalah termasuk dari hewan-hewan yang terbiasa berkeliling atas kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni biasa keluar masuk rumah. Demikian pula mengelilingi manusia. Sehingga dengan sebab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kucing adalah binatang yang suci. Bukan sebagai binatang yang najis. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa fawaid dari hadis ini. Di antaranya adalah faedah yang disebutkan oleh mereka para fuqaha, bahwasanya kucing adalah binatang yang suci. Kesucian kucing ada pada badannya. Ada pada badannya. Demikian pula air liurnya. Demikian pula air liurnya. Sehingga Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hendak berwudu dalam keadaan bejana tempat air wudu yang akan beliau gunakan ternyata dijilati oleh kucing untuk dia minum, tidak dibuang oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau menggunakan air tersebut untuk berwudu. Ini sebagai dalil bahwasanya jilatan air liur kucing ini tidak menyebabkan najisnya air yang dijilatinya. Nah, berbeda dengan anjing yang kemarin telah disebutkan hadis adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencuci dan membuang air yang ada di bejana tersebut. Sehingga dengan ini dibolehkan bagi seseorang untuk dia memegang seekor kucing tersebut. Bahkan bila mana ada seekor kucing yang menjilati tangannya, tidak ada kewajiban baginya untuk mencuci bekas jilatan air liur kucing tersebut, karena kucing adalah binatang yang tahir, yang suci dan tidak najis. Dan di sini terdapat pembahasan yang lain yang disebutkan oleh mereka para fuqaha terkait kotoran dan kencing kucing. Kalau tadi itu kan badannya, ya kan, bulunya, air liurnya, berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, adalah sesuatu yang suci dan bukan sebagai sesuatu yang menajiskan. Adapun dalam pembahasan kotoran kucing, demikian pula air kencing kucing adalah pembahasan yang berbeda dan dibedakan dari sisi hukumnya oleh mereka para fuqaha. Naam. Jumhur dari kalangan mereka para ulama berpandangan bahwasanya terkhusus kotoran-kotoran kucing, demikian pula air kencing dari kucing, adalah sesuatu yang najis dan menajiskan. Sehingga wajib untuk dibersihkan, wajib untuk dicuci, Akan tetapi mencuci kotoran kucing, demikian pula air kencingnya, dari sisi tata caranya berbeda dengan tata cara kita membersihkan kotoran anjing dan air liurnya. Nah, tapi sebagaimana dibersihkan layaknya sesuatu yang najis yang lain. Nah, dan masalah ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala dibangun di atas permasalahan yang disebutkan oleh mereka para fuqaha, hukum kotoran demikian pula air kencing binatang yang diharamkan bagi kita untuk memakannya. Sehingga dari sisi kotoran kucing demikian pula air kencingnya itu berada di bawah permasalahan tersebut. Dan pendapat jumhur dari kalangan mereka para fuqaha menyebutkan bahwasanya seluruh binatang-binatang yang kita seorang muslim diharamkan untuk memakan dagingnya, untuk mengkonsumsi dagingnya, maka segala sesuatu yang keluar dari dua jalan keluarnya kotoran anjing atau kotoran binatang tersebut adalah sesuatu yang najis. Sehingga ini tidak hanya terkena kepada seekor kucing, tapi juga terkena kepada seluruh binatang-binatang yang diharamkan bagi kita untuk memakannya. Untuk memakannya. Seperti tikus, ya kan? Ular dan binatang-binatang yang lain yang kita diharamkan untuk mengkonsumsi daging dari binatang tersebut, maka seluruh kotoran yang keluar darinya, demikian pula air kencing yang keluar darinya adalah sesuatu yang najis. Sehingga wajib bagi kita untuk mensucikannya. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Dan sebagian di antara para fuqaha seperti al-imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah menukilkan adanya ijma' di antara para al-fuqaha tentang permasalahan tersebut. Naam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menambahkan di dalam syarah Bulughul Maram ini permasalahan muntahan dari kucing, ya kan? Terkadang kucing itu makan kemudian memuntahkan makanannya. Maka beliau juga menyebutkan muntahan-muntahan kucing, demikian pula hewan-hewan yang kita dilarang untuk mengkonsumsinya juga termasuk dari hukum najis, termasuk dari hukum yang najis. Sehingga tatkala kita melihat di rumah ada muntahan kucing ataukah mungkin kotoran tikus ataukah kencing kucing dan yang semisalnya, maka wajib bagi kita untuk membersihkannya karena itu adalah sesuatu yang najis. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dan ini adalah tarjih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, demikian pula oleh Syekh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang diangkat oleh mereka para fuqaha terkait hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu adalah hukmu su'ri al-hirrah, hukum sisa air dari air yang telah diminum oleh seekor kucing. Apa hukumnya? Ya, ini maksudnya adalah apa hukum air sisa dari minumnya seekor kucing di air tersebut? Apa hukumnya? Bolehkah kita menggunakannya untuk berwudu ataukah tidak? Dalam masalah ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah terdapat dua pendapat dari kalangan para fuqaha. Terdapat dua pendapat dari kalangan para al-fuqaha. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama, mereka berpandangan bahwasanya air sisa dari minumnya seekor kucing adalah sesuatu yang suci. bukan sesuatu yang dibenci atau makruh, sehingga dibolehkan bagi kita untuk berwudu dengannya karena bukan sesuatu yang najis. Naam. Ini adalah pendapat kebanyakan dari kalangan para fuqaha. Demikian pula pendapat mazhab al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, al-Imam Syafi'i, demikian pula al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dalil jumhur dari kalangan para fuqaha tersebut adalah hadis yang disebutkan dalam bab hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, secara jelas menyebutkan bahwasanya sisa air dari minumnya seekor kucing bukan sesuatu yang najis, sehingga disebutkan dalam riwayat tersebut beliau berwudu darinya dan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Naam. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang berpandangan bahwasanya air tersebut adalah air yang najis. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berpandangan bahwasanya air tersebut adalah air yang najis. Air yang najis, sehingga dibenci bagi seseorang untuk kemudian dia berwudu dengannya. Naam. Kemudian mereka berdalil menukilkan beberapa riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, tahurul ina'i idza walagha fihi al-hir ay yaghsilahu marratan aw marratayn. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara mensucikannya bejana yang apabila ada seekor kucing menjilati air yang ada di bejana tersebut, ataukah menjilati bejana tersebut, Rasul menyebutkan adalah dengan cara mencucinya sekali atau dua kali. Sehingga kata mereka adanya perintah untuk kita mencuci air yang terjilati oleh jilatan seekor kucing, baik sekali cucian ataukah dua kali, sebagai dalil najisnya air tersebut. Najisnya air tersebut sehingga dimakruhkan bagi seseorang untuk berwudu dengannya. Nah, dan sebagian di antara mereka menukilkan, ini adalah pendapat dari al-Imam Atha rahimahullah. Beliau ketika ditanya tentang kucing, beliau menyebutkan, huwa bimanzilatil kalb aw syarr min. Al-Imam Atha rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang tentang hukum seekor kucing, beliau menyebutkan kucing kedudukannya sama dengan anjing, bahkan lebih jelek darinya. Sehingga beliau termasuk dari kalangan mereka para fuqaha yang berpandangan najisnya binatang kucing tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini juga pendapat yang diriwayatkan dari al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Namun yang rajih dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha, disebabkan karena hadis yang jelas yang menjelaskan bahwasanya air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Karena zahir dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu nampak jelas beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin, untuk kemudian memanfaatkan air dari jilatan kucing tersebut. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh mereka sebagai dalil bahwasanya kucing apabila menjilati bejana harus dicuci sekali atau kedua kali, dari sisi sanadnya ada perbincangan di antara para al-muhaddithin. Wallahu a'lamu bishawab. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ketika beliau mengomentari adanya perselisihan dua pendapat dari kalangan para fuqaha terkait hukum memanfaatkan air dari sisa jilatan kucing tersebut, apakah najis atau tidak. Tadi kita sebutkan madhab dari al-imam Abu Hanifah rahimahullah, berpandangan air tersebut adalah air yang najis. Al-imam Ibn Abdul Bar rahimahullah beliau menyebutkan, al-hujjatu inda tanazu' wal-iqtilaf sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hujjah ketika kita dihadapkan dengan perselisihan, demikian pula adanya silang pendapat dari kalangan mereka para fuqaha, adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis dari Abu Qatadah yang belum menyebutkan innaha laisat binajasin. Naam. Waqad sahha anhu min hadits Abi Qatadah, dan sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khabar hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu taala an, yang menyebutkan bahwasanya kucing adalah binatang yang suci sehingga airnya tidak sampai menyebabkan najis disebabkan karena jilatan seekor kucing tersebut. Kemudian beliau al-Imam Ibn Abdul Bar menyebutkan, wa 'alaihi i'timadul fuqaha fi kulli misrin, dan berdasarkan hadis inilah dijadikan sandaran oleh kebanyakan para fuqaha dari seluruh penjuru dunia. Mereka berdalil dengan hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya kucing adalah binatang yang suci dan tidak sampai menyebabkan najis air yang terjilati oleh kucing tersebut. Illa Abu Hanifah, terkecuali pendapatnya al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tadi kita sebutkan beliau berpandangan bahwasanya airnya adalah air yang najis. Namun disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, wala a'lamu liman kariha su'ral hurri atau su'ral hirri hujjatan ahsana min annahu lam yablughu hadithu Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saya tidak mengetahui adanya satu dalil pun, satu hujjah pun yang digunakan oleh mereka sebagai dalil dibencinya memanfaatkan air sisa dari jilatan seekor kucing tersebut yang lebih bagus, kecuali disebabkan karena tidak sampainya kepada mereka hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah beliau berpandangan tidak sampai kepada Abu Hanifah hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan sucinya dan tidak najisnya kucing tersebut. Kalau semisal sampai kepada beliau, pastilah beliau akan merubah pendapatnya. Au ballaghahu hadis Abu Hurairah, ataukah yang sampai kepada mereka hanya hadisnya Abu Hurairah yang menyebutkan najisnya anjing dan air liurnya. Faqasal hirra 'alal kalbi, sehingga mereka pun mengkiaskan kalau demikian kucing sama dengan anjing. Ini hujah yang paling kuat yang beliau lihat dari mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Sehingga yang rajih dari pendapat tersebut adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita diingatkan kaidah yang masyhur yang diterangkan oleh mereka para al-fuqaha, bahwasanya al-masyaqqah tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ketika sesuatu itu memberatkan, apabila dijalankan konsekuensi-konsekuensinya, maka akan mendatangkan kemudahan. Nah, dan kita lihat bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis Abu Qatadah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat najis pada binatang kucing tersebut. Dikatakan oleh Rasul, kucing adalah binatang yang suci, ya kan? Innaha laisat binajasin. Kucing adalah binatang yang bukan najis dan menajiskan. Nah, disebabkan di antara hikmahnya adalah karena kesulitannya seseorang untuk membersihkan dirinya dari binatang tersebut. Karena Rasul menyebutkan kucing adalah binatang yang sering keluar masuk, ya kan? Kucing adalah binatang yang sering keluar masuk di rumah-rumah manusia, sehingga sangat menyulitkan mereka apabila kucing adalah binatang yang najis dan menajiskan. Maka dari itu dalam rangka al-masyaqqah tajlibu taysir, Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum kucing adalah binatang yang suci dan bukan sebagai binatang yang najis serta menajiskan. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya dan faedah yang berikutnya adalah dibolehkan bagi seseorang untuk memelihara kucing. Dibolehkan bagi seseorang untuk ia memelihara kucing dan mengambil manfaatnya. Disebabkan karena kucing adalah binatang yang suci, ya, bukan sebagai binatang yang najis. Nah, dan yang demikian tidak ada perselisihan di antara para fuqaha. Hukum seseorang memelihara kucing atau hukum seseorang memelihara dalam rangka untuk mengambil manfaat dari kucing tersebut. Nah, mungkin untuk menjaga rumahnya dari tikus ataukah menjaga dirinya dari serangga-serangga dan yang semisalnya. Ini tidak ada khilaf di antara para fuqaha tentang dibolehkannya hal tersebut. Permasalahan yang diperselisihkan oleh para fuqaha adalah hukum jual beli kucing. Ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Sebagian pendapat di antara para ulama, dan ini pendapatnya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, demikian pula oleh al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, menyebutkan bahwasannya jual beli kucing adalah termasuk dari perkara yang haram. Jual beli kucing adalah termasuk dari perkara yang haram. Adapun memanfaatkannya boleh. Namun ketika dijadikan kucing tersebut sebagai sarana untuk seorang berjual beli dengannya, mereka berpandangan bahwasanya ini adalah termasuk dari perkara yang haram. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Zubair ketika beliau bertanya kepada Jabir radhiyallahu taala anhu tentang samanil kalbi wasanur, tentang hasil dari penjualan anjing dan kucing. Sanur itu artinya kucing. Apakah hasil uang dari seseorang menjual anjing dan kucing? Kemudian Jabir menyebutkan zajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara, melarang perbuatan tersebut. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh mereka bahwasanya jual beli kucing adalah jual beli yang haram. Dan ini termasuk dari tarjih Syekh Al-Fauzan hadithahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Mereka berpandangan dibolehkannya seseorang membeli dan menjual kucing disebabkan karena ada manfaatnya. Naam. Adapun hadis yang tadi kita sebutkan dari Jabir bin Abdullah, jumhur para fuqaha membawakan ke kucing yang tidak bermanfaat ketika seseorang memeliharanya. Kucing liar, ya kan? Kucing liar yang hanya digunakan untuk sebagai pajangan saja, tidak ada manfaatnya. Nah, ini jumhur para fuqaha membawakan hadis larangan Rasul untuk seseorang memakan dari hasil seseorang menjual kucing, dibawakan ke kucing liar tersebut yang tidak ada manfaatnya. Adapun kucing-kucing yang ketika seseorang membelinya mendatangkan manfaat untuknya, makanya demikian tidak termasuk dari hadis tersebut. disebutkan oleh al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, wa ma ubiha ittikhadhuhu lintifa'i bihi jaza bai'uhu wa aklu thamanihi illa ay yukhtassa syai'an min dhalika dalilun. Kata beliau rahimahullah, segala sesuatu apa saja yang dibolehkan bagi kita untuk mengambilnya dalam rangka kita mengambilnya untuk mendapatkan manfaatnya, maka dibolehkan bagi kita untuk menjualnya dan memakan uang dari hasil penjualan tersebut. Illa ayyukhtassa syai'an min dzalika dalilun, terkecuali adanya dalil yang mengkhususkan dan mengeluarkannya. Fayakhrujuhu an aslihi, sehingga akan mengeluarkan dari hukum asalnya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menyebutkan bai'ul hirratil ahliyah jaizun bila khilafin indana. Seseorang menjual kucing ahliyah, kucing yang Cina yang biasa dipelihara oleh seorang di rumah-rumahnya, bukan kucing liar. Beliau menyebutkan dibolehkan tanpa ada perselisihan di sisi kami, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sendiri bermadhabkan Syafi'i, sehingga tatkala beliau menyebutkan bila khilafin indana, maksudnya berdasarkan madhab Syafi'i yang dipelajari oleh beliau rahimahullahu taala, sehingga pengikut seluruh dari madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan seseorang memakan uang dari hasil jualan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan wa bihi qala jamaahirul ulama, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para al ulama. Disebutkan pula oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, amal hirru fal waqi' annahu fihi naf'an. Adapun kucing, kata beliau, berdasarkan kenyataan realita yang kita lihat di lapangan, kucing adalah binatang yang bermanfaat untuk dipelihara. Kucing adalah binatang yang bermanfaat. Li'annahu ya'kulul fa'ra wal hasyarat. Karena kucing ketika dipelihara akan memakan tikus. Demikian pula serangga-serangga yang membahayakan. Kemudian beliau juga menyebutkan wa yaduru 'alal insan idza nama. Kucing ini akan mengelilingi seseorang yang memilikinya ketika dia tertidur, akan menjaganya. Kemudian beliau menyebutkan wa idza qaraba minal insani naimi ay al hasyarah darabaha biyadihi, sehingga ketika ada serangga-serangga yang membahayakan seorang yang tidur tersebut, akan terlihat oleh kucing yang di dekatnya, dia akan memukulnya. Bisa dia membunuhnya, bisa dia memakan serangga tersebut. Fahadha naf'un, ini semuanya adalah manfaat. Sehingga ini sebagai dalil yang kuat yang membolehkan bagi seseorang untuk menjual kucing tersebut karena adanya manfaat. Sehingga beliau menyebutkan secara ringkas, fal qawlu bijawazi bai'in zahirun li'anna fihi naf'an. Sehingga pendapat yang rajih yang membolehkan seseorang untuk menjualnya karena padanya ada sisi manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab, dan ini adalah pendapat yang rajih. Naam. Al-Syekh Ibnu Taimin rahimahullah mengkiaskan dalam permasalahan kucing adalah al-fa'rah, tikus. Belum mengkiaskan kucing sama dengan tikus dari sisi innaha minat tawafina alaikum. Tikus adalah binatang yang sering, ya kan, berkeliling di rumah-rumah kita sebagai manusia. Nah, beliau menyebutkan al-fa'rah tahirah, tikus adalah binatang yang suci, sama dengan kucing. Sama dengan kucing, sehingga air liurnya ataukah mungkin ada bulu yang terjatuh, ataukah mungkin kita memegang tikus tersebut, ini bukan sesuatu yang najis. Wallahu a'lamu bishawab. Terkecuali dalam permasalahan kotoran-kotoran yang tadi disebutkan, pendapat yang rajih dari jumhur para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya seluruh dari kotoran-kotoran dan air kencing binatang yang diharamkan bagi kita untuk memakannya, maka hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Sehingga berbeda apabila binatang tersebut adalah binatang yang halal, maka seluruh kotoran-kotorannya ini bukan sesuatu yang najis dan menajiskan. Sehingga binatang yang dibolehkan bagi kita untuk memakannya, memakan dagingnya, maka kotorannya demikian pula air kencingnya bukan sebagai sesuatu yang menajiskan. Nah, tayyib, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kita bacakan hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Kata Anas bin Malik, datang salah seorang A'rabi, kemudian ia kencing di salah satu dari sisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazajarahu an-nas, maka manusia pun, yakni sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melihat kejadian tersebut, mereka berupaya untuk menahannya, untuk melarangnya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, melarang para sahabat untuk memperingatkan dan melarang seorang A'rabi tersebut. Falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka ketika orang A'rabi ini selesai kencing di salah satu dari sisi masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk membawa satu dhanub, satu gayung yang berisikan air, fa uhriqa alaihi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menumpahkannya di air kencingnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Tentu kita mengetahui bahwasanya Masjid Rasul pada zaman terdahulu berlantaikan tanah, sehingga ketika seseorang kencing atau kamu menumpahkan air di lantai masjid tersebut, maka akan langsung terserap, ya kan, di tanah, ke dalam tanahnya. Sehingga Rasul dalam hadis ini memerintahkan seorang untuk membawa satu gayung yang berisikan air, kemudian menumpahkan air yang ada di gayung tersebut ke kencing seorang Arabi tersebut. Naam. Hadis ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah termasuk dalam bab yang diterangkan dalam mereka para ulama, at-taysir wasti'malul lin, dalam bab taysir, ketika seseorang dihadapkan dalam dua perkara yang menyulitkan, yang satu yang memudahkan, maka disyariatkan untuk dia memilih yang mudahnya. Wasti'malul lin, demikian pula ketika seseorang berdakwah, ketika seseorang bermuamalah, berinteraksi dengan yang lainnya, maka dianjurkan untuk dia menerapkan al-lin, kelemah lembutan padanya. Naam. Dan ini nampak bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada seorang Arabi tersebut, tidak menegur sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Arabi adalah seseorang yang tinggal di pedalaman. Seorang yang tinggal di pedalaman. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. Seorang yang tinggal di pedalaman, di pedesaan yang terpencil, sehingga jarang bertatap muka dengan mereka, orang-orang yang bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga terkadang mereka melakukan perkara-perkara yang difahami oleh mereka itu adalah perkara yang dibolehkan. Nah, Dan ini nampak di dalam hadis ini bagaimana seorang Arabi datang kemudian kencing di salah satu dari sisi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan kelanjutan di dalam hadis ini, setelah seorang Arabi ini kencing, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiram air kencingnya dengan air yang ada di gayung tersebut. Rasul menyatakan kepada dirinya, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wala al-qadar." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak dibolehkan sedikit pun untuk dikotori dengan air kencing, demikian pula dengan kotoran-kotoran yang lain. Nah, kemudian beliau menyebutkan innama hiya li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an, akan masjid itu adalah dibangun dengan tujuan untuk seseorang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk seorang sholat di dalamnya dan membaca Al-Quran. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lembut menasihati seorang Arabi ini dan dengan hikmah mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. Yang dia lakukan sehingga disebutkan dalam riwayat tersebut menyebabkan akhirnya seorang Arabi ini dengan lapang dada menerima nasihat dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga disebutkan dalam riwayat ia berdoa kepada Allah, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja. Adapun yang lainnya jangan kamu rahmati selain kami berdua saja, katanya. Nah, ini menunjukkan dia menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, jahalatul Arabi wa annahum ahlul jahl. Jahilnya seorang Arabi ini dan mereka adalah orang-orang yang jahil, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil dibolehkannya seorang kencing di masjid, mencontoh seorang Arabi tersebut. Nah, karena seorang Arabi ini kencing di masjid dalam keadaan dia jahil tentang hukumnya. Kemudian yang berikutnya, annahu yajibu tathhiru ardil masjid, diwajibkan bagi seseorang untuk dia senantiasa mensucikan lantai-lantai masjid, sehingga ketika satu masjid ada najis yang membasahi lantainya, maka wajib bagi kita untuk membersihkannya. Wajib bagi kita untuk membersihkannya. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk membawakan beliau air. Kemudian beliau gunakan air ini untuk menyiram air kencingnya. Sehingga ini dijadikan dalil wajibnya bagi seorang muslim untuk menjaga kesucian masjid. Menjaga kesucian masjid. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya adalah tahrimul baul fil masjid. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, diharamkannya seseorang kencing di dalam masjid. Sehingga kencing di dalam masjid ini adalah termasuk dari perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Berbeda sebagaimana yang penukilkan dan disampaikan oleh mereka para ulama, di antara dari kesesatan-kesesatan ulama atau tasawuf. Ada yang datang kemudian kencing di masjid dikatakan sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah sampai ke tingkatan hakikat sehingga bebas darinya menjalankan tidak menjalankan syariat-syariat Allah azza wa jalla. Ini termasuk dari kesalahan dan bahkan termasuk dari perbuatan yang mungkar. Nah, pengingkaran Rasul dan para sahabat sebagai dalil diharamkannya perbuatan tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya adalah wajibnya untuk seseorang bersegera mengingkari kemungkaran ketika dia melihatnya. Namun hendaklah kemungkaran diingkari dengan cara yang hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kelanjutan dari faedah ini insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.